والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. قال يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين بنين dalam dua surat Allah sebutkan, satunya di surat Taubah. Allah perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang yang munafik. Wal-ghalab alaihim fi dhalik, dan bersikap keras tegas terhadap mereka di dalam dalamnya. Wa hadha syamil li jihadihim bi iqamati al-hujjati alaihim wa da'watihim bil mau'izati al-hasanah wa ibtali ma'hum alaihim min anwa'i dhalal wa jihaduhum bisilahi wal qital liman aba an yujiba da'watallah wa yaqada li hikmihi fa inna hadha yujahad wa yughallab alaihi. Allah memerintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad dan bersikap tegas terhadap mereka, meliputi jihad dengan menegakkan hujjah, dengan bayan, membantah syubhat mereka, membantah yakni keyakinan-keyakinan mereka, yang enam dengan menegakkan dengan bantahan, menjelaskan kepada mereka tentang hakikat al-haq, dan mengajak mereka dengan mau'izatil hasanah, mungkin dengan nasihat yang baik, karena mereka juga bertingkat-tingkat. Ada mereka memang orang yang kafir murni dengan dalam bentuk juhud menentang, ada yang mereka itu penentangan itu karena kesombongan, ada yang kadang menentangnya itu karena jahil. Karena jahil. Nah, orang-orang yang seperti ini diajak diingatkan dengan mau'izatil hasanah. Juga seperti yang di zaman kita ini, mereka juga bertingkat-tingkat. Ada yang mereka mungkin sama sekali mungkin dikatakan ateis. Nah, maka perlu ditegakkan hujjah atas mereka dengan keterangan-keterangan dan membantah syubhat mereka, serta menggugurkan, membantah apa yang ini kena kesesatan-kesesatan yang ada pada mereka. Wajihaduhum bisilah wal qital, juga termasuk di dalamnya jihad dengan silah, dengan senjata, dan berperang, bertempur. Liman aba an yujiba da'watullah, bagi mereka ini, menghadapi mereka yang enggan menyambut panggilan Allah, dakwah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tunduk kepada hukum-hukum Allah. Maka orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang enggan ini, yujahad yughallab alaihi, disikapi, diperangi, dan dibaknya ini dengan tadi, dengan hujjah wal bayan, dengan silah, dan juga yughallab alaihi, dan dikasari. Jadi dalam artian ketika bertempur itu, ketika berperang tersebut, kalau sudah dalam keadaan tidak berperang, mereka mungkin datang ini kemana? Ini ke negeri kaum muslimin, atau bahkan mungkin melihat dalam masjid ini melihat-lihat mungkin apa keadaan kaum muslimin untuk mungkin niaga atau minta suaka, maka diizinkan. Bahkan kalau kita lihat sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawanan-tawanan musyrikin, orang-orang yang dikatakan oleh Allah najis, itu diletakkan oleh Rasulullah di dalam masjid supaya mereka melihat, yakni supaya melihat kayak ini bagaimana salat kaum muslimin, kemudian sikap perilaku kaum muslimin sehari-hari, sehingga mudah-mudahan dengan itu mereka tertarik dan menerima Islam. Di dalam kisah Umamah bin Sal, yang merinjani pemuka Yamamah daerah Najd, itu ditawan oleh Rasulullah, kemudian ditempatkan, diletakkan di dalam masjid, sehingga dia melihat. Setiap hari Rasulullah bertanya kepada dia, bersikap baik, sampai akhirnya dia masuk Islam dengan ini karena perlakuan tersebut. Nah, ini yang semestinya. Tapi ketika dalam berperang tidak ada rasa kasihan. Tidak ada rasa kasihan. Mereka diperangi. Nah, ketika mereka menolaknya. Wa ammal martabatul ula, adapun tingkatan yang pertama, fatakunu billati hiya ahsan, maka tingkatan yang pertama itu dijalankan dengan cara yang lebih baik, dengan mau'izah, dengan jidal yang baik, kemudian menyampaikan bayan, keterangan dengan penjelasan, dengan hikmah, dan diajak mereka kembali untuk berpikir dan merenungi tentang fitrah mereka, asal penciptaan mereka, keadaan diri mereka. Nah, qala fal kufar wal munafiqun lahum adabun fid dunya, orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik itu mereka mendapatkan adab di dunia. Bitasliqillahi li rasulihi wa hizbihi alaihim, yaitu dengan Allah menimpakan, memberikan kekuasaan kepada rasulnya dan kepada hizibnya, pasukannya, tentara-tentaranya, terhadap mereka, mengalahkan mereka, mengusir mereka, menawan mereka, menjadikan mereka budak. Nah, wa ala jihadihim wa qitalihim, dan juga Allah kuasakan kepada mereka untuk memerangi mereka dan berjihad terhadap mereka. Wa adzabin nar fil akhirah, dan buat mereka juga ada nanti siksaan di akhirat, yaitu adab neraka. Wa bisal masir, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Alladzi yasiru ilaihi kullu syai' syaqiyyin khasirin, yang akan datang kembali kepadanya, kepada neraka tersebut, pulang kepada neraka tersebut, semua yang celaka dan semua orang yang merugi. Wallahu a'lam. Ini kerugian itu yang seperti ini adalah kerugian yang total. Nah, ataupun kalau misalnya dia seperti orang-orang munafik, ini dia beruntung di dunia karena mendapatkan apa? Dianggap sebagai mukmin sama seperti yang lainnya, tetapi di akhirat mereka merugi. Nah, qala qawluhu daraballahu matalan lilladheena kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihain fa khanatahuma fa lam yughniya 'anhuma min Allahi shay'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin wa daraballahu matalan lilladheena amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin wa Maryam binat Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitin. Qala syekh, hadhani al-mathalan alladhani darabahum Allah lil mu'minin wal kafirin, dua perumpamaan ini Allah buat untuk orang-orang yang beriman dan yakni orang-orang yang kafir. Liyubayyana lahum anna ittisal al-kafir bil mu'min, yani untuk menjelaskan kepada mereka bahwa hubungan seorang mukmin atau hubungan seorang kafir dengan mukmin, hubungan kerabat, pertalian, hubungan suami istri, anak dengan bapak ataupun kakek dengan cucunya, ponakan dengan pamannya, saudara dengan saudaranya, wa qurbihi minhu, dan kedekatan mereka, la yufiduhu syai'a, itu tidak memberikan faedah. Hatta walaupun dia misalnya keturunan Nabi SAW, bahkan mungkin dari kalangan Bani Hashim, ya, ini adalah keluarga yang paling mulia di kalangan Quraisy, keluarga yang besar yang paling mulia. Tapi ketika mereka tidak ingin, tidak beriman, itu hubungan kerabat itu tidak ada nilainya, tidak ada faedahnya. Nah, sedekat apapun, gambarannya adalah seperti yang terjadi pada Abu Talib. Nah, begitu dekatnya dengan Rasulullah, membela Rasulullah dan perjuangan Rasulullah, mengerti apa yang dibawa oleh Rasulullah itu benar, tapi enggan untuk menerima Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan ketika sakit, saat-saat sakitnya yang mungkin itu kesempatan-kesempatan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk dia mengucapkan la ilaha illallah, itu pun masih dia memilih agama nenek moyangnya. Wa inna tisalal mu'min bil kafir, dan juga hubungan seorang mukmin dengan orang kafir, dia sebagai anak dari orang yang kafir, anak seorang pendeta, anak seorang pembuat berhala ataupun orang semacam Fir'aun, la yadurruhu syai'a, itu tidak merugikannya. Ma qiyamihi bil wajib 'alaihi, kalau dia tetap menjalankan hal-hal yang menjadi kewajiban dia, beriman kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan jalankan perintah dan larangan-larangan Allah, dia jauhi. Nah, Faka'anna fi dhalika isyaratun, seakan-akan di dalam hal ini isyaratan wa tahdhiran li zawjatin nabi sallallahu alaihi wasallam anil ma'siyah. Nah, jadi peringatan juga tahdhir bagi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak bermaksiat. Wa anna ittisalahun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la yanfa'uhunna syai'an ma'al isaa'ah. Ini hubungan mereka, dekatnya mereka kepada Rasulullah nah, sebagai istri-istri beliau itu tidak memberikan manfaat kepada mereka sedikit pun kalau disertai dengan perbuatan yang keji. Tapi ketika mereka melakukan perbuatan yang mulia, taat kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana dijanjikan oleh Allah di dalam surat Al-Ahzab, mereka mendapatkan pahala yang lebih dari wanita-wanita lainnya. Nah, qala faqala daraballahu mathalan lilladheena amanu kafaru imra'ata nuuhin wa imra'ata lut kanata yani keduanya ay al imra'atan kedua wanita ini tahta 'abdaini min ibadina shalihin di bawah dua hamba-hamba kami yang saleh huma nuuh wa lut alaihi masalam jadi istri Nabi Nuh yang satu istri Nabi Lut alaihi masalam fakhanatahuma fid din fakhanatan huma fitin yani mereka mengkhianati Nabi Nuh dan Nabi Lut dalam urusan agama dan ini salah satu bentuk di antara apa namanya yang diterangkan oleh para ulama ini yang disepakati dan ini memang yang di apa namanya dimaukan oleh Allah. Nah, karena para anbiya yang dipilih oleh Allah, Allah pun memilih pula istri-istri mereka yang terbaiknya nasabnya dalam hal ini mereka berkhianat itu adalah wanita-wanita yang bersih dari perbuatan-perbuatan keji. Tidak akan mungkin mereka menodai ranjang Rasulullah SAW dalam artian berzina ataupun yang sejenisnya. Jauh, ya. Dan Allah pelihara nasab-nasab mereka juga. Baik ini istri-istri beliau dan para nabi yang lainnya juga demikian. Fakhanatahuma ini fiddin biankanata ala ghairi dini wa zawjihima. Nah, di mana mereka berdua tidak berada di atas agama dua suaminya. Nah, suaminya mengajak kepada keimanan, kepada ketaatan, kepada kebaikan. Mereka justru menjauh, berpaling tidak mau menerima ajaran keduanya. Wa hadha huwa al-murad bil khiyana. Ini yang dimaukan dengan khianat. La khiyanatan nasab wal firasy. Bukan pengkhianatan nasab dalam hubungan nasab ya, memasukkan ini buat mereka apa namanya punya anak dari yang lain ataupun ini firas atau dalam hal firas yakni berbuat keji selingkuh atau yang jenisnya fa innama baghat nam fa innahu ma baghat imra'atun nabiyyin qad karena tidak ada satupun nabi istri nabi yang melakukan perbuatan keji jatuh dalam perbuatan zina atau yang sejenisnya termasuk dalam hubungan sejenis lesbi atau yang semacam itu tidak akan mungkin dan ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu yaj'ala imra'ata ahadin min anbiya'ihi baghyan dan tidak mungkin Allah mengambil menjadikan istri salah seorang dari nabinya dari kalangan baghi, perempuan yang jahat. Nah, begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah pilih, Allah jadikan sebagai penutup para nabi dan rasul, Allah jadikan imam bagi para anbiya wal mursalin dan itu menunjukkan bahwa apa yang dipilihkan oleh beliau adalah apa yang oleh Allah untuk beliau adalah yang terbaiknya dengan keadaan-keadaan yang kita lihat dalam sejarah dalam ayat-ayat kemuliaan yang Allah berikan itu menunjukkan pilihan Allah untuk istri-istri beliau pun juga yang terbaiknya dan yang terbaiknya dari kalangan kabilah Quraisy dari orang wanita-wanita yang paling mulia. Nah, baik itu dalam urusan apa nasabnya juga dalam mungkin apa kemuliaan dalam hal dinnya. Nah, walaupun itu mungkin dari ajam misalnya dari yang lain seperti Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab itu adalah pemuka dari bangsa Yahudi dan dari Bani Nadir atau dari Nam itu adalah wanita yang mulia di kalangan kaumnya. Nah, bahkan dikatakan keturunan Nabi Harun alaihi salam sampai beliau membanggakan di hadapan Rasulullah. Nah, pamanku apa bapakku Musa apa bapakku Harun atau apa kemudian pamanku Musa dan suamiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mereka para anbiya sehingga ini membantah ya apa juga ini termasuk di antara dalil-dalil apa namanya keterangan para ulama ini membantah yakni tuduhan orang-orang Rafidhah yang mengecam dan mencela ataupun menuduh istri-istri Rasulullah SAW. Nah, yakni sebagaimana juga dalam ayat-ayat yang lainnya dalam surat An-Nur itu lebih tegas lagi. Mereka sebenarnya menginginkan apa namanya bukan menuduh yakni para istri-istri ini, tapi yang mereka inginkan adalah untuk nah, kalau istri-istrinya seperti itu berarti laki-lakinya ini suaminya ini Rasulullah SAW itu adalah demikian. Nah, mereka berpegang juga dengan ayat al-khabithat lil-khabithin wal-khabithun lil-khabith. Nah, perempuan yang keji untuk perempuan ini laki-laki yang keji, laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji. Jadi mereka inginkan seperti itu. Iya tuh. Tuduhan yang paling gencar yang paling mereka mengarahkan adalah kepada Bunda Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhuma. Qala falam yughniya. Nah, pengkhianat dan keberadaan mereka, kedekatan mereka dengan kedua nabi yang mulia itu ai Nuh wa Lut. Falam yughniya anhuma, dan keduanya tidak bisa, tidak mampu, tidak dapat memberikan manfaat kepada mereka istri-istri tersebut. Ai an imrataihima, dari kedua istri-istri mereka tidak bisa menyelamatkan mereka sedikit pun minallahi syai'a. Waqila lahuma, yang dikatakan kepada keduanya istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut ini, udkhulan nar ma'ad dakhilin, masuklah kamu ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Ini pengkhianatan mereka. Nabi apa istri Nabi Nuh mereka apa namanya seperti dikatakan dia tidak beriman kepada apa namanya kepada Nabi Nuh, bahkan dia mengatakan menyampaikan kepada orang-orang yang masyarakatnya manusia ketika itu bahwa Nabi Nuh itu gila, ya Nuh itu gila alaihissalam. Kemudian Nabi Lut menyampaikan berita kedatangan tamu yakni para malaikat yang datang kepada Nabi Lut, nah, sehingga kemudian mereka dengan yakni keadaan mereka yang seperti itu, besarnya syahwat mereka terhadap sesama laki-laki itu membuat mereka mendesak kepada datang ke Nabi Lut. Qala qawruhu wa daraballahu mathalan lilladheena amanu ra'ata fir'aun. Allah buat perumpamaan pula untuk orang-orang yang beriman tentang yakni istri Fir'aun, wa hiya Asiyah bintu Muzahim radhiyallahu anha, yaitu Asiyah bintu Muzahim. Idh qalat rabbi ibni li indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qawmi dhalimin, yang dia itu berdoa sedemikian rupa, ya Allah, jadi bangunkan untukku di sisimu rumah di dalam jannah dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Fawasafaha Allahu bil iman wat tadarru' li rabbiha. Allah sifatkan dia sebagai wanita yang beriman kepada Allah dan memiliki sifat tadarru', merendah dan tunduk kepada Rabb-nya. Wa su'aluha li rabbiha ajallal matalib, permintaannya kepada Allah setinggi-tinggi permintaan, semulia-mulia harapan. Wa huwa dukhulul jannah, yaitu masuk ke dalam jannah. Wa mujawaratu rabbil karim, dan bertetangga dengan Rabb yang Maha Pemurah. Wa su'aluha ayunajjiyahallahu min fitnati fir'aun wa a'malil khabithah wa min fitnati kulli zalimin, dan dia meminta kepada Allah untuk diselamatkan dari fitnah Fir'aun, cobaan-cobaan ataupun siksaan-siksaan Fir'aun, juga perbuatan-perbuatan yang keji, dan diselamatkan dari fitnah setiap orang-orang yang zalim. Bahkan dikatakan dalam ini cerita tentang beliau radhiyallahu anha, itu belum sempat Fir'aun melimpahkan siksaan yang berat, beliau sudah meninggal dunia lebih dahulu. Qala fastajaballahu laha, dan Allah mengabulkan permintaannya. Fa'ashat fi imanin kamil, dia pun menyanyi hidup di atas keimanan yang sempurna. Wa sabatin tam, beriman kekokohan yang lengkap, yang utuh, total tidak goyah, beriman kepada Allah dan kepada nabinya, rasulnya, anak angkatnya sendiri. Wa najatin minal fitan, dan selamat dari berbagai fitnah. Wa lihada qala nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kummalun minar rijal katir, atau dalam yang lain al-kummal minar rijal katir, yang kummal, yang sempurna dari kalangan laki-laki itu banyak. Walam yakmul minan nisa illa Maryam bintu Imran. Tidak ada yang sempurna di kalangan wanita itu kecuali enam, Maryam bintu Imran, Asiyah bintu Muzahim, Khadijah bintu Khuwailid. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan Fatimah bintu Rasulullah, ya. Wa fadlu Aisyah 'ala an-nisa' ka fadli Sarid 'ala sa'iri fa'am. Adapun keutamaan keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau sallallahu alaihi wasallam, di atas semua wanita itu seperti keutamaan Sarid, makanan istimewa di kalangan orang-orang Arab ketika itu, roti dengan kuah berdaging di atas seluruh makanan. Nah, ini juga digambarkan oleh sebagian apa namanya, nasir, lihat bagaimana walaupun sezalim apapun Fir'aun, nah, ini itu tidak membuat, ataupun sejahat apapun Fir'aun, itu tidak membuat Asiyah, yakni artinya, nah, yakni terikut dengan perbuatan Fir'aun, walaupun yakni dia dekat sebagai istri raja besar, tapi nah, durhaka kepada Allah, juga tidak membuat dia lari membalas kezaliman yakni Fir'aun itu dengan perbuatan yang sama. Nah, tetap yakni dengan keimanan yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya dan menjauhi larangan larangan Allah. Qala wa qawluhu wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha. Kemudian Fir'aun Maryam bintu Imran yang menjaga farjinya, ai sanathu wa hafadathu anil fahishah, yang menjaga diri dari perbuatan-perbuatan keji, likamali dayanatiha, karena kesempurnaan agamanya, imannya, takwanya, ketaatannya, wa'ifatiha, dan sikapnya menjaga diri, menjaga kehormatan, wa nazahatiha, dan kesuciannya. Fanafakhna fihi min ruhina, kami tiupkan kepadanya ruh dari kami, bi'anna nafakha Jibril alaihi salam fi jaybi dir'iha, yaitu dengan ditiupkan oleh Jibril alaihi salam ruh itu ke jaibnya, ke pakaiannya. Fawasalat nafatuhu ila Maryam, dan sampai kepada Maryam. Faja'a minha Isa bin Maryam alaihi salam, dari situ lahirlah Isa alaihi salam Rasulul Karim wa Sayyidul Azim, Nabi yang mulia, Rasul yang mulia, dan pemuka, pemimpin, dan Sayyid yang agung, yang mulia pula. Wa saddaqat bi kalimati Rabbiha wa kutubihi, dan keadaan Maryam bersekutu selain menjaga kehormatan yang menjaga diri dari perbuatan-perbuatan keji, dia juga beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada kalimat Allah, firman-firman Allah Rabbnya, dan beriman pula kepada kitab-kitabnya. Wa hadha wasfun laha bil ilmi wal ma'rifah, dan ini termasuk di antara sifat-sifat yang Allah berikan kepada dia, bahwa dia memiliki ilmu dan ma'rifat. Karena pamannya, khalnya adalah Nabi Zakaria, yang dia juga sudah diwakafkan oleh ibunya Hamnah untuk menjadi pelayan Baitul Maqdis, dan itu ditempatkan oleh Nabi Zakaria di tempat yang khusus yang tidak boleh ada yang mengganggunya, dan dia ini larut ataupun dalam ibadahnya dan pelajaran yang diberikan kepadanya, mungkin dengan dari Nabi Zakaria pula, sampai pada suatu ketika dia yang kemudian terjadi peristiwa ini, Jibril datang dalam menyamar sebagai manusia, kemudian menyebutkan roh kepada Maryam. Qala fa inna tasdiqa bi kalimatillah, adapun ini kan tasdik, sikap membenarkan, mengakui benarnya kalamullah, yasmal kalimatihi diniyah wal qadariyah, ini meliputi ini kalim apa namanya, pembenaran, mengakui yakni kebenaran keyakinan terhadap perkara-perkara yang sifatnya diniyah agama, yakni pelajaran-pelajaran yang beliau dapatkan dari Nabi Zakaria, juga mengakui dan membenarkan firman Allah atau kalam-kalam Allah yang sifatnya takdir. Nah, jadi apa yang telah ditetapkan oleh Allah, dia dalam keadaan seperti itu harus punya anak, walaupun mungkin kalimat-kalimat yang diceritakan tentang beliau ya memang wajar dalam keadaan dia tidak bersuami, kemudian dia menghadapi fitnah dalam keadaan tidak ada satupun laki-laki yang menyentuhnya, ya, di dalam sekutunya atau di dalam mihrabnya. Tahu-tahu dia kemudian dia punya anak. Allah ceritakan tentang itu, ya laitani mittu qabla hadza. Nah, seandainya dia mati sebelum itu dan menjadi orang yang terlupakan, tidak mendapati fitnah, ya. Nah, dan itu wajar, tapi itu pun juga dalam Allah kuatkan. Kemudian Jibril datang, kemudian diperintahkan dia apa namanya untuk bersabar, dan bahkan disuruh dia membawa putranya yang baru lahir ke kepada kaumnya. Qala wa tasdiq bi kutubihi yaqtadi ma'rifata ma bihi yasur tasdiq. Membenarkan kitab-kitabnya, mengakui benarnya kitab-kitab tersebut, itu menuntut adanya ma'rifat kepada apa-apa yang mendatangkan, menghasilkan sikap pembenaran tadi. Ini apa yang ini dengan mentadabbur kitab tersebut, mempelajarinya. Wala yakunu dzalika illa bil ilmi. Dan itu tidak terjadi kecuali dengan ilmu, yang dengan belajar. Wal amal, dan mengamalkan ilmu yang telah dia peroleh. Wali hadza qala wa kanat minal qanitin. Oleh karena itu Allah mengatakan tentang beliau radhiyallahu anha, yang disebut Maryam ini, wa kanat minal qanitin, dan dia termasuk orang-orang yang qanit, orang-orang yang selalu dalam keadaan taat. Ay al-musa'in lillah, ini selalu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dia dapatkan dari kitab-kitab tersebut. Al-mudawwimina ala ta'atihi bi khasyati wa khusyu'in. Nah, selalu dia dalam keadaan taat kepada Allah dengan khasyah dan dengan kekhusyuan dalam beribadahnya kepada Allah. Wa hadha wasfun laha bi kamalil amal. Ini adalah salah satu sifat yang beliau radhiyallahu anha yang menunjukkan kesempurnaan perbuatan ataupun amalannya. Juga keyakinannya, ya, keyakinannya. Seperti yang dijelaskan beliau dalam keadaan apa usahanya, hanya tekun dalam mihrabnya beribadah kepada Allah, menjalankan ketaatan, yakni tidak keluar dari mihrab tersebut untuk berlanja atau untuk yang lain-lain usaha duniawi, ya. Kemudian Allah datangkan kepada beliau rezeki tanpa hisab dari buah-buahan yang mestinya tumbuh di musim panas, itu beliau dapatkan, ya, tidak tumbuh kecuali di musim dingin. Itu juga seperti itu. Kadang kondisi di luar mungkin musim dingin, beliau dapatkan buah-buahan musim panasnya. Dia ketika di luar musim panas, beliau dapatkan buah-buahan yang justru ada di musim dingin. Nah, tanpa ada yang membawanya masuk, sampai Nabi Zakaria pun bertanya, aina anna laki hadza, dari mana buah-buahan tersebut? Karena tidak ada yang boleh masuk kecuali Nabi Zakaria, karena itu dalam mahram beliau radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan juga keyakinan dan kesungguhan beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala fa innaha radhiyallahu anha siddiqah wa siddiqiyah hiya kamalul ilmi wal amal. Dan beliau dikatakan siddiqah sebagaimana dalam surat Maryam dan dalam surat Al-Maidah, wa ummuha siddiqah. Dan ibunya adalah ibu Nabi Maryam adalah orang wanita yang siddiq, wanita yang paling banyak yang sering selalu membenarkan apa yang datang dari Allah, baik itu kalam-kalam yang sifatnya diniyah ataupun yang takdiriyah atau qadariyah. Wa siddiqiyah, artinya siddiqiyah itu adalah kamalul ilmi wal amal, yakni kesempurnaan ilmu dan kesempurnaan amalannya. Mungkin walaupun mungkin amalan-amalan itu sedikit misalnya, terbatas, apalagi beliau radhiyallahu anha adalah wanita, tidak bisa berjihad, tidak bisa berdakwah, mungkin keluar bebas, tapi ternyata mendapatkan predikat yang seperti itu tingginya. Apalagi orang-orang yang mereka itu rijal, laki-laki, mendapatkannya itu dengan dia samping dia dengan ibadahnya, hubungannya dengan Allah juga membuat ini hubungan yang baik dengan sesamanya, sempurna amalannya, bahkan seperti yang diberikan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tamat walillahil hamd. Selesai tafsir surat At-Tahrim. Nah, insyaallah kalau mau dilanjutkan kita melanjutkan di surat 6 juz 27. Wallahu a'lam. Nah, cuma ini membacakan mungkin yang kurang jelas, selebihnya antum punya lebih mampu, silakan mengaplikasikannya dalam kehidupan, ya, untuk melihat fenomena yang ada di sekitar kita, menyesuaikan dengan apa yang ada disebutkan oleh para ulama dalam tafsir mereka. Mungkin lebih mungkin di tangan antum yang lebih bermanfaat, karena banyak berkiprah berinteraksi dengan masyarakat luar, ya, mungkin lebih bermanfaat dan bisa mengajak mereka lebih mengenal Islam, mengenal dakwah.